Muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Jihad, bab yang ke-40, ya, doa Nabi SAW dan kesabaran beliau menanggung siksaan orang-orang munafik. Hadis yang kedua di bawah bab ini, halaman 834, hadis nomor 4597. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Hujainun yani ibn al-Musanna, qala haddatsana Laits an Uqailin an ibn Shihabin fi hadzal isnad bimithlihi وزاد وذلك قبل أن يسلم عبد الله. Ya. Jadi tambahan di sini lafaznya sama dengan hadis yang pertama, sedikit tambahan yaitu kata-kata وذلك di ujung, وذلك قبل أن يسلم عبد الله, kejadian itu sebelum masuk Islamnya Abdullah. Maksudnya masuk Islam zahir yaitu Abdullah bin Ubay. Jadi peristiwa ketika Abdullah bin Ubay mencela Nabi, mengusir Nabi, dan bahkan kalau kamu membawa kebenaran, kenapa kamu datangnya tidak baik? Ya, Nabi SAW datang membawa, mengendarai seekor keledai, di belakangnya siapa? Siapa ditumpangi oleh Nabi? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid kemudian bertebaran, berterbangan debu mengenai mereka yang berkumpul di sana, ada muslimnya yang sudah masuk Islam seperti Abdullah bin Rawaha, kemudian di situ ada orang Yahudi, ada orang musyrikin. Abdullah bin Ubay ketika itu belum masuk Islam seperti yang diceritakan, ditegaskan di sini, dan dia mengucapkan kata-kata yang sangat kasar kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW setelah sampai ke rumah Sa'ad ibn Mu'abadah dari kaum Khazrat, dia menyampaikan perkataan tadi kepada beliau. Kata Sa'ad bin Ubadah, maafkan dia, berlapang dadalah, ya. Karena di situ di ujung hadis yang pertama disebutkan alasannya, karena dia memang akan dinobatkan sebagai pemimpin tertinggi di Madinah, ya, oleh orang Yahudi, oleh orang-orang musyrikin di Madinah. Dia pemimpin tertinggi. Kekhawatirannya kepada kedudukannya yang terancam, itu yang membuat dia sangat benci kepada Nabi SAW, seperti yang diungkapkan oleh Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah mengerti karena dia penduduk Madinah dan dia tokoh juga, pemimpin Khazraj. Jadi dia mengenali apa yang terjadi di Madinah. Maka itu yang disampaikannya kepada Nabi, dan Nabi ternyata menerima usulan dari Sa'ad ibn Ubadah. Jadi kejadian yang diceritakan di hadis yang pertama dan diulang kembali di hadis yang kedua ini, sedikit tambahan bahwa kejadian itu sebelum masuk Islamnya Abdullah bin Ubay. Masuk Islam maksudnya adalah masuk Islam secara zahir, karena dia munafik. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di syarah, bahwasanya maknanya adalah masuk Islam secara zahir, tampilan luar. Dan itu pun demi kepentingannya juga. Masuk Islamnya dia karena khawatir juga kedudukannya akan terancam, daripada melawan karena kaum muslimin semakin kuat. Ya. Maka dia masuk Islam secara zahir, sementara dalam hatinya tetap kufur. Dan dia pemimpin orang munafikin di zaman Nabi SAW. Seperti yang kemarin kita sampaikan, bencana yang ditimbulkan oleh orang-orang munafikin kepada agama, kepada Islam, kepada pemeluk Islam, kepada orang-orang yang menjalankan Islam, ini sangat besar. Jangankan orang-orang biasa, Nabi Muhammad SAW banyak yang diterimanya dari gangguan, ya. Bahkan dituduhnya istrinya selingkuh. Ini juga dari Abdullah bin Ubay. Sebelumnya dari satu peristiwa di peperangan Bani Mustalik, Ada dua peristiwa besar yang dimunculkan oleh orang-orang munafikin setelah terjadi peperangan yang luar biasa dan Nabi SAW mendapatkan kemenangan dan bahkan banyak harta rampasan perang, banyak tawanan, dan bahkan di antara tawanannya adalah wanita, ya, Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah anak pemimpin Bani Mustalik. Dia yang dinikahi oleh Nabi SAW setelah dibebaskan, kemudian dia masuk Islam, kemudian dijadikan oleh Nabi istrinya. Ya, dilamar oleh Nabi SAW. Setelah peristiwa yang besar ini muncul, dan ini yang akan membakar terus hati hasad dari Abdullah bin Ubay. Maka dalam perjalanan pulang dia mengatakan, ya, setelah kita karena di Bani Mustalik terjadi peristiwa yang juga luar biasa, ketika bertengkar antara orang Muhajirin dan Ansar, satu seorang Muhajirin dengan seorang Ansar bertengkar dan hampir berkelahi, ya, di sumur Muraisiyah, di tempat terjadinya peperangan, sumur yang luar biasa, jernih, banyak. Tetapi mereka yang dua orang ini, satu Muhajir satu Ansar, bertengkar, maka dipukullah Ansari ini oleh orang Muhajirinnya dan dia terdesak. Ya, akhirnya dia memanggil orang-orang Ansar, ya lal Ansar, dikumpulkannya, dipanggilnya orang Ansar, saya diserang ini, maka berkumpullah orang-orang Ansar karena dipanggil dengan gelar yang Allah SWT puji mereka. Ya, gelar Ansar itu kan Allah yang memberikan. Gelar Ansar itu Allah yang memberikan. Kemudian ketika datang orang-orang Ansar banyak, orang Muhajirin ini juga ketakutan. Akhirnya dia panggil pula orang Muhajirin, ya lal Muhajirin, maka berkumpul pula orang Muhajirin. Hampir terjadi peperangan. Ya. Kemudian Nabi SAW datang melerai, meredakan, menenangkan, dan mereka pun sadar dan tidak terjadi apa-apa. Kata Nabi SAW kepada mereka, ya, Abi da'wal jahiliyati wa ana baina azhurikum, apakah kalian tegakkan seruan jahiliyah? Yaitu seruan apa? Seruan suku, kelompok, nama, bendera, ya, organisasi. Sementara saya masih berada di tengah-tengah kalian. Da'uha fa innaha muntina. Campakkan itu, buang itu, karena seruan-seruan seperti ini adalah busuk. Ya. Sesuatu yang busuk kalau masuk ke sesuatu yang bersih akan menggerogotinya, akan merusak, akan melemahkan, akan menghancurkan, akan memporak-porandakan. Tinggalkan, campakkan itu karena dia muntina. Ini cikal bakal Abdullah bin Ubay bin Salul nanti akan mengangkat ini. Ya, ternyata berhasil juga. Ketika orang Ansar memanggil orang Ansar, ketika orang Muhajirin menanggul orang Muhajirin, sehingga kedua-dua, padahal Ansar dan Muhajirin ini kan lafaz syar'i. Al-Quran yang mengatakan wassabiquna al-awwaluna minal Muhajirin al-Ansar. Allah yang menyematkan gelar Ansar, Allah yang menyematkan gelar Muhajirin untuk mereka. Tetapi ketika diadu dengan nama itu sehingga saling selam menyerang, menjadi dakwah jahiliyah, menjadi seruan jahiliyah. Apatah lagi gelar-gelar, sebutan-sebutan, nama-nama kelompok, bendera-bendera yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini lebih jahiliyah lagi daripada jahiliyah yang diserukan oleh orang-orang, seorang Ansar dan orang Muhajirin ketika itu. Selesai dan reda, semuanya bertobat, sadar. Ya. Ini menunjukkan pentingnya ahli ilmu untuk membasmi semua sebutan-sebutan, panggilan-panggilan, nama-nama, bendera-bendera tersebut. Karena memang tidak ada gunanya. Apakah di akhirat nanti dipanggil saya sebagai seseorang yang punya yayasan ini, organisasi ini, kelompok ini? Kita dipanggil perorangan. Wahai Fulan bin Fulan. Setiap manusia dipanggil dengan namanya, dengan nasabnya. Ya, satu persatu, bukan dengan kelompok. Ini jahiliyah. Maka ma'asal muslimin, kita harus sadar bila mana ada seruan-seruan seperti ini yang sudah menyudutkan atau menyempitkan Islam ini pada satu, ya, di mana bahwa yang lain salah. Ini sudah jelas-jelas bukan Islam. Ini bukan dakwah Islam, dakwah jahiliyah. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul melihat celah ini. Pulangnya, dan dia semakin panas karena kaum muslimin semakin kuat. Dalam perjalanan pulang dia mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, lain la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. Sebelumnya ada yang hafal? Ya, la yukhrij, dia mengatakan kalau nanti kita sudah sampai di Madinah, ya, kalau kita sudah sampai di Madinah, nanti orang yang kuat akan mengusir, mengeluarkan yang lemah. Ya, jadi dia mulai membangkitkan suku orang Madinah, peribumi akan mengusir yang pendatang, maksudnya orang-orang muhajirin. Yang tadi sempat hampir terjadi itu diangkat kembali oleh Abdullah bin Ubay. La yukhrijannal a'azzu, yang berada di Madinah, ya, akan mengeluarkan orang-orang yang datang, ya, yang hina. La'in raja'na ilal Madinah. Ya, Barakallahu fiik. La'in raja'na ilal Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhar. Ini perkataan luar biasa. Jadi ke Madinah-Madinahannya yang itu diangkat. Jadi Madinahnya diangkat dan orang penduduk tempatannya, penduduk aslinya itu yang dinaikkan. Ya. Akhirnya, dan mengancam yang datang yaitu orang muhajirin termasuk Nabi. Ya, termasuk Nabi. Itu yang pertama. Bagaimana besarnya pengaruh orang munafikin dalam menghentikan kebenaran. Bukan dari orang kafir. Ya. Kemudian yang kedua yang juga sangat menyakiti Nabi adalah terjadi kejadian bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketinggalan di tempat di mana mereka beristirahat. Ya. Untanya yang di atas punduknya itu ada ruang khusus, ya, kayak pondokan yang dibangun untuk menutupinya, dinamakan dalam bahasa Arab dengan haudaj. Itu kosong, dia keluar untuk buang hajat, dan ketika dia buang hajat itu kafilah diperintahkan untuk berangkat. Jadi yang mengendalikan unta tersebut merasa, ya, haudat yang diturunkan yang ke bawah ketika berhenti dan untanya kan merebah, ya, diangkat, dikira masih ada di dalam. Karena Aisyah ketika itu masih ramping, masih belum gemuk, ya, diangkat dan tidak ada rasa apa-apa, dinaikkan ke unta kembali kemudian berangkat. Ternyata Aisyah di luar, kafilah sudah lama pergi, baru Aisyah kembali dan tidak mendapatkan apa-apa. Dia nunggu di sana. Sementara Sofwan bin Mu'attal, salah seorang sahabat, diperintahkan Nabi untuk, apakah dia memang biasa terlambat atau memang diperintahkan Nabi SAW untuk berada di belakang menemukan benda-benda yang tertinggal untuk mendapatkan, dikumpulkan, dibawa. Karena biasanya seperti itu. Dan bertemu dia dengan Aisyah, dan inilah kesempatan Abdullah bin Ubay kedua. Di samping masalah mengangkat suku tadi, kelompok, ya, sebagai dakwah jahiliyah untuk memecah belah kaum muslimin, yang sekarang ini untuk menyakiti Nabi. Muncullah isu istri Nabi selingkuh, berzina, ya. Ini subhanallah, jangankan kaum muslimin biasa, Nabi SAW, ya, sangat banyak mendapatkan gangguan dan bencana dari pihak orang-orang munafikin, dan itu akan berlanjut sampai hari kiamat. Orang munafikin tetap akan ada. Tetap akan ada. Orang-orang yang memeluk agama Islam ini, masuk ke agama Islam, yang dalam hatinya masih menyimpan kebencian kepada agama. Mungkin kadangkala dia lahir dalam keadaan muslim, dari keluarga muslim, ya. Dan masuk nifak itu karena pelajaran, karena keyakinan, karena ideologi, karena memang itu yang ada, ya. Sehingga berupaya untuk merusak Islam, menghantam Islam dari dalam. Ini yang kaum muslimin mesti berhati-hati. Pertama, meminta perlindungan kepada Allah agar jangan terjerumus kepada nifaq. Para sahabat itu takut kepada nifaq. Ya. Abdullah ibn Abi Mulaika, salah seorang tabi'in, bercerita, saya berjumpa dengan 30 sahabat. Ya. Saya berjumpa dengan 30 sahabat. Ini keutamaan yang luar biasa. Sempat berjumpa dengan sekian banyak sahabat. Kata beliau, saya mendapatkan mereka selalu mengungkapkan kekhawatirannya kepada kemunafikan. Ya. Semuanya khawatir terjerumus kepada nifaq. Jadi ini yang harus kita, yang harus ada dalam hati seorang muslim, bisa saja dia menjadi munafik. Ya. Orang yang benci agama, benci Allah, benci orang-orang yang menerapkan agama sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Sehingga berupaya untuk menghalang-halangi, menghentikan, menghancurkan bahkan. Ini ciri-ciri nifaq. Ya. Wal-iyadzubillah. Menimbulkan atau memunculkan kekhawatiran peristiwa tadi ke dalam hati kita. Kembali ke ma'asyal muslimin, kita ke cerita. Wadhalika qabla an yuslima Abdullah. Dan ungkapan ini maksudnya masuk Islam secara zahir. Ya, masuk Islam secara zahir. Yang maksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah ibn Ubay. Ayah. Sementara di sana ada Abdullah ibn Ubay juga anak. Jadi anak dengan ayah namanya sama. Kalau yang anak Abdullah bin Abdullah ibn Ubay bin Salul. Sementara dia Abdullah. Yang munafik Abdullah, yang sahabat juga Abdullah. Anak beranak. Ya, ini luar biasa bagaimana Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Bagaimana petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Si anak diberikan hidayah menjadi seorang muslim, sahabat Nabi. Dan dia yang nanti dalam ucapan yang pertama, kalau kita nanti sampai di Madinah, siap-siaplah orang-orang yang datang, mereka-mereka yang tinggal di negeri kita akan kita usir. Dia mulai bangkitkan, dan itu terdengar oleh para sahabat sampai kepada Nabi. Dan sesampainya di Madinah, anaknya Abdullah ini, Abdullah bin Ubay, nama anaknya Abdullah tadi, datang menjumpai Nabi dan bertanya, benar saya dengar bahwa ayah saya mengatakan begini kepadamu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan iya. Dan dia meminta izin untuk melakukan apa yang ia kehendaki, yang apa yang dia rencanakan untuk ayahnya. Nabi SAW belum selesai mengatakan, dia sudah pergi. Dan dia tunggu ayahnya belum pulang, belum sampai ke rumah. Dia tunggu ayahnya di depan pintu rumah ayahnya dengan pedang yang terhunus. Ya. Lihat bagaimana perbedaan antara hidayah dengan kufur. Ditunggunya dan dia mengatakan, saya mendengar bahwa engkau mengatakan begini-begini kepada Nabi SAW. Ya. Dan saya tidak membiarkan kamu masuk ke rumahmu kecuali lehermu terpenggal. Ya. Ayahnya sendiri. Sampai kamu meminta maaf kepada Nabi SAW. Atau Nabi mengizinkan saya atau mengatakan kepada saya untuk tidak melakukan ini. Ya, yang ujung-ujungnya Nabi sendiri yang mengatakan kepada Abdullah, jangan lakukan demikian. Baru Nabi bisa masuk ke rumahnya. Orang tidak bisa menggabungkan antara ayah dengan anak. Ya. Ini yang luar biasa dari Abdullah, anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia nanti yang akan meminta kepada Nabi SAW baju luar Nabi untuk mengkafani ayahnya, dan diberi oleh Nabi SAW. Ya, diberikan oleh Nabi SAW. Ini ma'asyiral muslimin kita tambahkan, karena kondisi kita di akhir zaman ini, ya, bagaimana Islam ini terhalang-halangi, ya, oleh orang-orang yang memang kita khawatir, ya, kita khawatir begitu besar kebencian mereka kepada agama Allah, kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi SAW, kepada orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya, yang mengkhawatirkan kita bahwa ini adalah dari pihak-pihak orang-orang yang di dalam hatinya ada kebencian. Ya. Kalau bukan kebencian kepada agama Allah, apa alasan? Ya. Apa alasan? Tidak habis pikir kita apa alasannya? Apakah karena memecah belah? Tidak juga. Apakah karena membawa bendera? Tidak juga. Hanya karena ingin memahami agama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Menerapkan agama sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Apakah ini mesti dibenci? Ya. Kalau membuat kekuatan di bawah tanah kemudian untuk menggulingkan pemerintah, ini jelas penyimpangan yang luar biasa dan kita menentang ini. Ya. Kita menentang ini. Dan ketika dijelaskan hukum Allah bersama dalil-dalilnya, nah ini yang tidak diinginkan oleh sebagian orang. Hukum Allah dibawa orang agar Allah mengibadati, agar hamba manusia kaum muslimin mengibadati Allah semata-mata dengan tauhid yang benar. Ini tidak disukai. Jauhilah oleh kalian kuburan, mengagungkan kuburan. Ini tidak disukai oleh banyak orang. Ikhlaskanlah ibadah itu kepada Allah. Kalian bila mana kalian berdoa, berdoalah kepada Allah. Bila mana kalian minta, mintalah kepada Allah. Bila mana kalian bernazar menyembelih hewan kurban, lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ternyata bukan di zaman kita, semenjak zaman nabi-nabi yang dahulu. Ya, ketika orang-orang menentang, ya, orang-orang yang mengajak untuk mengibadati Allah semata, mengikuti tuntunan Nabi, ya, berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Quran dan Sunnah, maka tegaklah orang-orang yang juga kaum muslimin berupaya untuk menghalang-halangi. Padahal kekhawatiran apa yang ditimbulkan oleh mereka? Ya. Mengumpulkan kelompok untuk berdemo? Tidak pernah. Dan ini justru bukan dakwah kita. Bukan dakwah kita mengumpulkan massa untuk menentang ini, menentang itu. Hanya menyebarkan ilmu, menyebarkan ayat-ayat Allah, menyebarkan sunnah Nabi. Berupaya untuk membersihkan penyimpangan dari masyarakat seperti riba, ya, perzinahan, diingatkan masyarakat, diajak untuk memperhatikan ibadah, untuk meninggalkan penipuan, ya, pencurian, perzinahan, riba, dosa-dosa besar, karena ini penyebab turunnya bencana. Di antara penyebab yang besar adalah kesyirikan. Dan mengajak untuk mencintai Nabi dengan cinta yang sebenarnya, mengikuti tuntunan Nabi SAW, ya, menerapkan dalam kehidupan. Ya. Kalau ini cara yang dibenci, tentu kekhawatiran yang muncul dalam hati kita. Ada tanda tanya, kenapa mesti dibenci? Ketika kita mengajak orang untuk mengibadati Allah semata, mengikuti Nabi SAW dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, nah kemudian ada juga yang ada saja yang tidak menyukainya. Muncul tuduhan-tuduhan, ya. Muncul klaim dan kata-kata yang tidak baik. Ini yang membuat semakin kita berharap ini tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan bahwa kita berada di atas kebenaran. Ya, kita tidak berdakwah untuk mengumpulkan orang dan kita tidak eksklusif juga, kajian-kajian terbuka untuk siapapun juga dan tidak membawa bendera tertentu. Kata-kata salafi itu, kata-kata salafi yang mungkin dituduhkan, ya, kita tidak pernah mendengung-dengungkan kata salafi. Ya. Tidak pernah kita mendengung kata salafi. Ini kelompok salafi, bukan kelompok. Ya. Bukan kelompok. Dan kita juga tidak menamakan masjid, ya, Rautul Jannah, salafi. Tidak ada. Tidak ada. Maka salafi itu adalah hanya sebatas penamaan untuk, ya, gerakan atau usaha untuk mengikuti yang terdahulu, yaitu para sahabat Nabi, murid-murid mereka dan generasi setelah itu. Itu saja. Kalaupun dianggap ini kelompok, maka kita katakan bukan kelompok. Mana pemimpinnya? Ya, tidak ada pemimpinnya. Mana pencetusnya? Tidak ada. Ya, tidak ada pencetusnya. Dan saya pribadi tidak pernah mengangkat nama-nama ini. Dan bahkan saya tidak juga suka kalau ini hanya dimuncul-munculkan saja. Ya. Untuk dibangga-banggakan. Sementara ilmu tidak ada, pengamalan tidak ada, sholat juga masbuk-masbuk terus. Ya. Ya. Akhlak juga penipuan, hutang hanya untuk sekedar berhutang, tidak ada keinginan untuk membayarnya. Ini bukan ciri-ciri. Walaupun dengan nama salafi. Ya. Ini yang kita perlu ingatkan ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia adalah istilah untuk upaya membawa atau kembali kepada cara beragamanya orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya kebenaran. Itu saja. Dan kalaupun itu tidak diberikan nama, tidak ada masalah. Ya. Dan kita seakan-akan merasa tidak merasa nyaman dengan istilah itu. Ya. Kalau itu membuat kita terkesan sebagai kelompok, maka itu tidak merasa nyaman. Ya. Apa artinya sebuah istilah, penamaan, panggilan? Ya. Yang jelas kita adalah semua muslimin, ya, menyerah diri kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diperintah oleh Allah untuk mengaku sebagai seorang muslim karena Islam itu adalah berserah diri yang total. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafa. Masuk ke agama Islam secara totalitas. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu hadis yang kedua. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari orang munafik ini, Abdullah bin Ubay. Dan ingin yang juga perlu kita tekankan bahwa dia, Abdullah bin Ubay, bahkan ikut perang bersama Nabi. Perang Muraisyah, perang Bani Musa itu dia ikut. Banyak orang-orang munafikin yang ikut, bahkan berpuasa, sholat berada di makmuman dengan Nabi, tetapi mereka munafikin. Kalau seperti itu ada di zaman Nabi, ya, bukan tidak mustahil dan terbuka kesempatan untuk ada di zaman-zaman sekarang ini. Ya. Dan sifat-sifat orang-orang munafikin yang perbuatan amalan ada. Berbicara dusta, berjanji, ingkar, diamanahi, ya, berkhianat. Ketika dia bermusuh-musuhan, ketika dapat kesempatan untuk membalas, maka dia membalas dengan sejadi-jadinya, sepuas-puasnya. Ya. Nah, ini sifat orang munafikin. Kalau dia punya kesempatan untuk menumbangkan orang, untuk mencelakai orang yang dimusuhinya, maka dia akan melakukan sepuas-puasnya. Pokok sehabis-habisnya. Ya. Pokoknya sehabis-habisnya. Inilah ciri-ciri amaliyahnya orang-orang munafikin yang ada di tubuh kaum muslimin, dan bukan tidak mustahil ada pada orang yang berbicara, pada kita yang mendengar, yang seharusnya kita berhati-hati dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis setelahnya, masalah orang munafik ini kan hanya Allah dan Rasul yang tahu. Apakah ada nas yang memang jelas yang mengatakan bahwasanya Abdullah bin Salul ini memang munafik, dan apakah para sahabat memang diberitahu oleh Nabi, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi diberitahu dan tidak semua sahabat. Ya, diberitahu oleh Nabi, bahkan ada sahabat yang digelari dengan sahibu sirri Rasulillah. Ya. Pemegang rahasia Nabi, maka Nabi beritahukan si fulan munafik, si fulan munafik. Ya. Sampai Umar bin Khattab pun tidak tahu. Umar bin Khattab saking khawatirnya, dia coba-coba bujuk Hudzaifah. Ya, apakah Nabi SAW menyebutkan saya ini salah satu dari orang-orang munafikin? Hudzaifah kan pemegang rahasia, nah, mungkin dia buka. Ya. Pokoknya bagaimana mereka, itulah menunjukkan kekhawatiran. Sekaliber Umar bin Khattab khawatir, lalu kita tidak merasa aman dan tidak merasa khawatir. Ya, itu yang tadi saya sampaikan, 30 sahabat ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika, itu semuanya menyatakan saya takut kemunafikan. Ya, karena dia sifat batin, amalan hati. Ya, mereka yang di zaman Nabi itu, Nabi SAW diberitahukan oleh Allah, si fulan, Nabi tahu sekarang bermuamalah dengan siapa, dengan orang munafikin. Tetapi dia tidak tampilkan. Bermu'alah di dunia seperti bermu'alah dengan kaum muslimin lain. Makanya Nabi SAW ajak mereka sholat, panggil mereka puasa, dan seterusnya ajak mereka berjihad. Ya. Nabi SAW. Dan para sahabat hanya mengenal amaliyah. Ya. Amaliyah. Dari ciri-ciri mereka secara amaliyah. Walaupun secara nyata, sefulan itu munafik, tidak tahu. Selain dari yang memegang rahasia Nabi, Hudzaifah Ibnul Yaman. Yang lainnya mengenal ciri-ciri seperti misalnya yang tidak pernah sholat berjamaah. Ini cara-cara ciri munafik di zaman Nabi ini. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tentang sholat berjamaah ini. Di zaman kami saya menyaksikan bahwa tidak ada yang terang-terangan tidak muncul di salat berjamaah di masjid laki-laki ini, ya, dari kaum laki-laki, kecuali orang yang memiliki sifat itu, sifat nifaq. Ya, dari situ, dari ciri-ciri, bukan dari orang per orang, tetapi dari ciri-ciri. Mereka mengetahui, oh ini ciri-ciri munafikin ini. Nah, tentu salah satu ciri-cirinya salat berjamaah. Ya. Berat untuk ikut salat berjamaah. Allah SWT mengatakan, "Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula." Dalam surat An-Nisa, dari semenjak surat Al-Baqarah, ya, Allah bercerita tentang orang munafikin dan terus panjang lebar. Bahkan diturunkan oleh Allah satu surat khusus tentang mereka. Yang dinamakan dengan surat menunjukkan mereka sangat berbahaya. Sifat nifak itu sangat berbahaya. Semua muslim harus khawatir terjerumus kepada sifat nifak. Kita lanjutkan 4500. Kepada siapa? Kepada yang akhirnya pada kaum muslimin saat ini. Lebihnya kan tidak ada yang tahu, Ustaz, ya. Ya. Ya. Orang kalau nama-nama yang diketahui dari itu setelah, ya, setelah mereka meninggal, belum ketika tidak ketika mereka hidup. Setelah mereka meninggal melalui cerita-cerita dan ciri-ciri tadi dan peristiwa-peristiwa yang seperti tadi, itu kan Allah yang bercerita. Ya. Ketika para ulama menafsirkan firman Allah walladzi tawalla dalam surat An-Nur ketika orang munafik juga tentang tuduhan untuk istri Nabi. Nah, itu yang ayatnya turun kejadiannya sama, dan karena semua tahu bahwasanya yang menyebarkan pertama kali adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan demikian. Ini isyarat dari Allah bahwasanya orang-orang munafikin. Ya. Jadi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul secara nama itu berdasarkan cerita-cerita tadi kemudian juga bagaimana di zaman Nabi para sahabat melihat bagaimana penentangannya terhadap Nabi SAW, ya, dan juga posisinya juga mungkin setara dengan Nabi dalam kepemimpinan. Ini yang para sahabat memahami bahwasanya dia adalah munafik. Nabi SAW tidak menyebutkan secara nama, tetapi secara kejadian-kejadian para sahabat menyimpulkan. Sementara nama-nama yang lain tidak ada. Ya, kecuali hanya sahabat Hudzaifah bin Yaman yang mengenal ada listnya pada Hudzaifah bin Yaman, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, ya, dari Nabi SAW. Dan kita tidak memberikan tuduhan-tuduhan. Kalau sahabat saja tidak dibebaskan untuk mengenal, maka kita jangan sampai pula punya stempel, ya, menuduh si fulan munafik, si fulan munafik. Tetapi kekhawatiran yang tadi saya sampaikan, ya, wallahu a'lam. Apa? Lah, kelompok sunnah nisbatkan ke sunnah. Kajian sunnah, kajian yang dipelajari dalamnya sunnah. Dan ya, apapun, misalnya kalau seandainya itu mengesankan kelompok, ya, nah ini tidak benar. Tapi kalau mengesankan upaya, gerakan, usaha belajar sunnah, ini tidak ada masalah. Tapi kalau kelompok-kelompok pengajian sunnah, ini tidak benar ini. Ketika datang orang nanti yang ciri-cirinya tidak sama, nah mulai dipandang ini aneh nih, bukan kelompok pengajian sunnah ini yang tidak benar dalam beragama. Ya. Ini orang pakaiannya kok seleboran, jenggotnya kok habis semua, ini tidak layak duduk di majelis pengajian sunnah. Nah, ini sudah pengelompokan. Ya. Kita tidak mendidik, tidak mentarbiah seperti ini. Ya. Lalu itu kesannya ini dakwah jahiliyah. Tetapi kalau usaha kajian kita adalah untuk mempelajari sunnah Nabi untuk diterapkan dalam kehidupan, amalkan dalam kehidupan, siapapun yang mendengar silakan. Siapa yang berupaya untuk bersama-sama silakan. Dari kelompok manapun juga. Ya. Karena kita bukan kelompok yang mengajak kepada, bukan dakwah mengajak kepada bendera tertentu. Sehingga yang tidak bendera itu tidak boleh masuk. Tidak ada. Ya, wallahu ta'ala alam. 4598 Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin Abdul A'la Al-Qaisi qala hadatsana Al-Mu'tamir an abih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam law ataita Abdullah bin Ubay law ataita Abdullah bin Ubay ya Qala fantalaqa ilaihi wa rakiba himaran wa antalaqa almuslimuna wa hiya ardun sabakha wa hiya ardun sabakha falamma atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ilaika anni ya ilaika anni fa wallahi laqad adhani natnu himarika qala fa qala rajulun min al-ansar wallahi la himaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan mink قال فغضب لعبد الله رجل من قومه قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال فكان بينهم ضرب بالجريد والنعال وبالأيدي قال فبلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Ini hadis yang juga menjelaskan tentang sifat Abdullah bin Ubay. Ini juga menunjukkan bahwa dia memang ketika masuk Islam hanya sekedar untuk menampilkan keislaman semata. Anas bercerita, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi diminta, "Lau ataita Abdullah bin Ubay." Coba ya Rasulullah, kamu dakwahi pula Abdullah bin Ubay. Ya, kalau sempat dia berhasil kamu dakwahi kan besar nanti. Ya. Akan perkembangan akan besar. Nabi SAW menyetujui. Fantalaqa ilaih. Maka dia pun berangkat menjumpai Abdullah bin Ubay. Warakiba himaran. Dan dia mengendarai keledai. Wantalaqal muslimun. Kaum muslimin melihat Nabi pergi. Ikut pula pergi. Ya. Ikut pula pergi. Mungkin kemungkinan khawatir. Kemungkinan khawatir Nabi diapa-apain nanti. Yang kedua, kalau seandainya dia menerima, mereka akan langsung melihat, menyaksikan kegembiraan yang luar biasa, perkembangan yang luar biasa. Wahya ardun sabakha, tempat ya di mana Abdullah bin Ubay berada itu adalah lahan bumi yang sabakha, yang permukaannya zat garamnya, asinnya luar biasa, sehingga jarang tumbuh tanaman di sana karena permukaannya luar biasa garamnya, ya. Sehingga ini yang dikenal dengan sabakha, tumbuhan tidak ada, kemudian debu pun banyak, ya, karena tidak ada tumbuhan di situ. Falamma atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sampai di sana, apa kata Abdullah bin Ubay? Qal ilaika anni, berhembusmu dari saya. Diusirnya. Ya. Ilaika anni maksudnya pergi kamu. Ya. Di sini apa artinya? Menjauhlah. Pergilah, berhembuslah. Diusir. Ya. Fa wallah, demi Allah, laqad adani natnu himarik. Ya. Demi Allah sungguhnya bau keledaimu mengganggu saya. Ya. Bau keledai banyak alasannya. Qala faqala rajulun ansar, kata Anas, mendengar itu berkatalah salah seorang dari kaum Ansar, wallahi, ini yang muslim ya, la himaru rasulillahi SAW athyabu rihan mink, demi Allah keledai Nabi lebih harum daripada kamu. Ya. Bagaimana dia merasa terusik dengan ungkapan Abdullah bin Ubay, maka dia mengatakan kata-kata tadi. Ya. Keledai Nabi lebih harum daripada kamu. Ya. Qala faghadiba li Abdillah rajul min qaumi, mendengar itu marah pula pengikutnya Abdullah bin Ubay, juga dari orang Madinah. Qala faghadiba li kulli wahidin minhuma ashabu, maka mulai muncul orang banyak, yang satu membela Nabi, yang satu membela Abdullah bin Ubay. Di antara yang membela Abdullah bin Ubay pun juga mungkin ada yang Muslim yang sudah masuk Islam, walaupun Islamnya, ya, Islam tampilan luar, ya, munafik. Dilihat secara zahirnya semuanya kaum Muslimin. Qana fakana bainahum darbun bil jaridi wan ni'ali wa bil aidi, maka berkelahilah mereka. Dan tonjok-tonjokan, pukul-pukulan dengan sendal, dengan pelepah kurma, ya, walaupun bukan pakai senjata, tapi kan berkelahi, ya, pakai benda keras lagi, apa? Pelepah kurma, sendal mungkin, sendal juga keras itu, ya, Kalau bukan sendal sekarang, ialah sendal jepit. Kalau sendal dulu kan bawahnya kan kayu. Ya, kemudian atasnya baru tali. Kan benda keras juga. Kemudian dengan tangan terjadi perkelahian dua kelompok ini di hadapan Nabi. Padahal semuanya tampilan luarnya muslim. Qala fa kana bainahum darbun bil jadid wan ni'ali wa bil aidi. Qala fa balaghana annaha nazalat fihim. Kata Abdullah, kata Anas, sampai berita kepada kami bahwa tentang peristiwa tadi turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok di antara kaum mukminin saling berperang, maka damaikan di antara mereka. Ini zuhur zahirnya mereka adalah kaum muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, itu hadis yang terakhir di bawah bab yang ke-40, bagaimana Nabi SAW betul-betul menanggung derita dari sikap orang-orang munafikin di zamannya, dan Nabi SAW tetap menghadapi mereka. Bahkan ketika para sahabat ingin mengusulkan diri untuk membunuh seperti Umar seringkali, ya, Khalid bin Walid nanti akhir-akhirnya, ya, izinkan saya memenggal lehernya karena dia munafik, Nabi SAW melarang. Ya. Bagaimana Nabi SAW bertaamul dengan mereka dengan muamalah kaum muslimin. Walaupun Nabi tahu bahwasanya si fulan ini munafik, tetapi kaum muslimin di dunia bermuamalah sama kaum muslimin secara zahir. Maka mereka diberi zakat, mereka dibawa melakukan ibadah-ibadah. Ya. Apalagi antara para sahabat yang tidak mengerti, yang tidak mengetahui ini si fulan ini munafik atau tidak, maka asalnya mereka bermuamalah seperti kaum muslimin, bermuamalah dengan kaum muslimin yang lainnya. Sementara Nabi pun demikian mengajarkan, walaupun dia tahu ini munafik. Ya, tidak ada berbeda. Tidak ada perbedaan. Di dunia, dalam hukum dunia, muamalahnya sama dengan muamalah kaum muslimin. Tentu di akhirat nanti Allah yang mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang munafikin. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir dari hadis dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari hadis-hadis tersebut. Ya. Adapun bab berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan ini masih dalam konteks peperangan, ya, terbunuhnya Abu Jahal, ya, kemudian terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf. Ini tokoh-tokoh terbesar di pihak-pihak orang-orang yang menentang agama, yang menentang Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah, ya, mudahkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Hari ini kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita. Semoga memberikan keberkahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.